Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa aslaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sudah pada makan siang belum? Ada yang belum ya? Alhamdulillah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul yang dipilih untuk kajian hari ini adalah problematika muda-mudi di era globalisasi. Nah, mungkin sebagai salah satu pelengkap materi yang harus disampaikan adalah tentang perhatian yang harus diberikan kepada anak-anak perempuan. Perhatian yang harus diberikan untuk anak-anak perempuan. Karena data dan fakta, semakin hari jumlah perempuan semakin lebih banyak daripada kaum laki-laki. Di kalangan kita pun seperti itu. Di kalangan kita pun seperti itu, kaum putri, anak-anak kita, jumlahnya berkali lipat dibandingkan jumlah anak laki-laki. Putra lebih besar daripada putri, lebih banyak daripada putra dalam segi jumlahnya. Di dalam beberapa kesempatan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan merawat, mendidik, memperhatikan, serta menjaga anak-anak perempuan. Karena bagaimanapun juga, putri-putri kita nantinya akan menjadi ibu. Dari merekalah akan lahir generasi yang selanjutnya. Karena mendidik putri relatif lebih sulit. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan pahala apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua yang mampu bersabar di dalam mendidik anak-anak putrinya. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banat bi syai' fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'." Siapapun orangnya, dia orang tua, kemudian diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak putrinya. Sekecil apapun ujian atau cobaan tersebut, fa ahsana ilaihinna, tetapi dia sebagai orang tua masih tetap terus berusaha untuk berbuat baik, melakukan perbuatan ihsan untuk anak-anak putrinya. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan, kunna lahu sitron minan nar. Maka pada hari kiamat nanti, putri-putri tersebut akan menjadi sebab ia terhalang dan terjaga dari api neraka. Kalau kita membaca syarah atau penjelasan yang disebutkan para ulama tentang hadis ini maupun hadis-hadis yang semisal, karena memang karakter wanita, anak-anak perempuan berbeda dengan karakter anak-anak laki-laki. Ya, karena judul yang diangkat muda-mudi, maka yang mudi pun harus diangkat untuk dibicarakan. Mulai dari wataknya yang lebih cenderung diam, menutup. Ini relatif ya, bukan berarti semuanya, relatif. Kalau dibuat rasio secara umum memang demikian. Anak-anak perempuan lebih relatif tertutup dibandingkan anak laki-laki. Nah, maka memang mereka kaum putri lebih membutuhkan perhatian. Lebih membutuhkan perhatian. Bagaimanapun juga, ketertarikan laki-laki kepada perempuan jauh lebih besar daripada ketertarikan perempuan kepada laki-laki. Nah, itu sudah fitrah manusia. Sudah fitrah manusia. Oleh sebab itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan seperti itu, bahasa yang beliau sampaikan, mani butuliya. Siapapun orang tua yang diuji, dicoba dengan anak perempuan seperti ini. Dengan anak perempuan seperti ini. Tetapi sebagai orang tua dia tetap terus bersabar. Tetap membimbing. Tetap menjaga harapan. Tetap mempertahankan asa. Agar anak-anak perempuan itu tetap baik. Diarahkan dan terus diarahkan tanpa henti. Nah, dia berusaha semaksimal mungkin. Maka janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berita dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan terjaga dari siksa api neraka. Dari siksa api neraka. Sekian banyak kejahatan-kejahatan sosial. Demikian juga perbuatan-perbuatan asusila yang melanggar norma masyarakat. Demikian juga melanggar aturan-aturan syariat. Ternyata setelah diteliti, mau tidak mau wanita mengambil peran tersendiri dalam hal ini. Mengambil peran tersendiri dalam hal ini. Nah, misalkan seorang siswi masih usia MTS, SMP, nah, dihamili, diperkosa oleh temannya, dibawa lari oleh teman Facebooknya, misal, dan yang semisalnya. Ini kan betul-betul terjadi. Mahasiswi diperkosa, mahasiswi dicekoki minuman keras, mahasiswi dibius, kemudian digagahi. Itu sudah sering terjadi dan sering kita dengar. Oleh karena itu Islam memberi hukum-hukum khusus untuk kaum wanita. Di antaranya berusaha semaksimal mungkin tetap berada di dalam rumahnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil." Ini Allah perintahkan melalui ayat ini, dan tetaplah kalian wahai kaum wanita di dalam rumahmu. Di dalam rumahmu. Dan janganlah melakukan tabarruj, berhias, seperti yang dilakukan kaum wanita di masa jahiliyah. Berpakaian seperti pakaian di zaman jahiliyah, warna-warni yang menarik, tipis, you can see, ketat, dan yang semisalnya. Itu dilarang oleh Islam. Mengapa? Karena akan menarik dan menggoda mereka yang memiliki penyakit di dalam hatinya untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Nah, jadi Islam itu memang betul-betul lurus di dalam mengajarkan. Islam itu betul-betul sempurna, indah, menyampaikan dan mengajarkan yang terbaik. Islam melarang seorang wanita melakukan safar tanpa mahram. Melakukan safar tanpa mahram, pergian jauh. Kenyataannya sekarang kita lihat menyedihkan sekali keadaan umat Islam, kondisi umat Islam. Putri-putrinya kuliah, dari satu kota ke kota yang lainnya, naik pesawat, naik bis, naik kereta. Ya hasilnya seperti yang kita lihat dan kita dengar. Yang kita lihat dan kita dengar dari berita-berita yang tersebar, itu hanya sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi. Hanya sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi. Yang terjadi jauh lebih banyak lagi. Yang terjadi jauh lebih banyak lagi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kaum orang tua, ayah dan ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, nah, jagalah baik-baik harta yang engkau miliki ini, putra dan putrimu. Putra dan putrimu mau diarahkan kemana hidupnya, mau diarahkan seperti apa pendidikannya. Apapun yang kita berikan untuk mereka, siap-siapkanlah jawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap-siapkanlah jawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Hadis Ibnu Umar muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Semua kalian adalah pemimpin, kata Nabi, dan semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah adalah penanggung jawab penuh atas anak-anaknya. Baik buruknya anak, orang tua yang paling bertanggung jawab. Kalau misalkan anaknya baik, orang tua yang akan mendapatkan manfaatnya. Misalkan anaknya buruk, kenapa anaknya itu buruk? Apakah karena kurang mendapatkan perhatian dari orang tua? Ataukah orang tua sudah berusaha maksimal? Tentu berbeda keadaannya. Anak-anaknya yang buruk, nas'alullah as-salamata wal afiyah, Allahumma aslih auladana. Ketika anak-anaknya buruk, tidak sesuai dengan harapan, namun orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin, maka ia bisa menjawab pertanyaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, apapun hasilnya anak-anak kita nanti, kita sebagai orang tua harus menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasil dari anak-anak kita nantinya, kita akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menjadi pondasi berpikir kita untuk memilihkan pendidikan itu di mana. Apakah dibawa ke arah agama ataukah malah didorong untuk bergelut di ilmu dunia. Yang jelas, siap-siapkanlah jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Anas Ibnu Malik, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang tua yang mendidik, merawat, menjaga dan mengarahkan anak perempuannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahatain wa adhamma asabi'ah." Wa dhamma asabi'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyatain." Barang siapa yang merawat, menjaga dan mendidik dua anak perempuannya, hatta tablugha, sampai keduanya mencapai usia baligh, sampai mencapai usia baligh, saya dan dia pada hari kiamat seperti ini dekatnya, dua jari yang digabungkan. Ini janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebut anak perempuan secara khusus dan bukan anak laki-laki? Nah, pertama, kalau kita melihat sejarah dulu, orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam merasa malu bila memiliki anak perempuan. Ini secara sejarah. Kalau misalkan sang istri hamil, mengandung, ditunggu saat kelahirannya. Kalau laki-laki berbangga, senang. Tapi kalau sudah anak perempuan, Sebagian diantara mereka kemudian membawa anak perempuan, yaitu bayi yang masih menangis, itu lalu dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup di bawah tanah, di bawah pasir yang panas di tengah padang. Oleh karenanya Allah Azza wa Jal di dalam sebuah ayat mengingatkan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Pada hari kiamat itu, pada hari di mana bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup saat di dunia, su'ilat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa? Apa salah dia sampai kemudian dikubur hidup-hidup, sampai kemudian dibunuh? Kalau melihat dari sejarah orang-orang jahiliyah di zaman itu, merasa enggan dan malas untuk mendidik anak-anak perempuannya, mendidik anak-anak perempuan, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam merasa perlu untuk mengingatkan keutamaan mendidik dan merawat anak perempuan. Bahkan sampai hari ini masih ada juga di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang bersedih hati saat mendengar kepastian dari bidan atau dokter menjelaskan anak bapak perempuan. Sedih rasanya. Kayaknya ada sesuatu yang tidak sempurna. Rasa-rasanya kelaki-lakiannya dipertanyakan. Ini masih ada saja. Masih ada saja. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan. Kan ada seperti itu. Subhanallah. Jangan membeda-bedakan anak. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hanya karena malu, jangan ora kuat. Perempuan terus, kapan laki-laki? Nah, karena hal yang seperti ini masih terbawa sampai sekarang, maka sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tadi pun harus diperhatikan. Nah, harus diperhatikan. Masa-masa pubertas perempuan itu lebih berat dijalani dibandingkan masa pubertas laki-laki. Nah, yang namanya perempuan itu ketika ia mencapai usia baligh akan mengalami menstruasi. Akan mengalami menstruasi, haid. Jangankan yang baru-baru mengalami menstruasi, mereka yang sudah sekian puluh, sekian ratus kali mengalami hari-hari menstruasi, tetap saja kejiwaannya labil, pengennya marah tanpa sebab. Itu wanita, pengen marah tapi gak tahu sebabnya apa, pokoknya jengkel. Kan wanita yang menstruasi seperti itu, yang haid. Nah, ini membutuhkan perhatian lebih, apalagi putri-putri kita. Misalkan putri kita sedang termenung, dia barangkali sedang labil jiwanya, pikirannya tidak tenang karena sedang mengalami menstruasi, ini dan itu. Bagaimanapun juga kenyataan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tidak bisa kita tolak, bahwa wanita itu naqisatu aqlin wa dinin. Ini kenyataan yang tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita tolak. Keterangan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya kaum wanita itu akal serta agamanya kurang. Akal serta agamanya kurang. Agamanya kurang ditinjau dari banyak hal, diantaranya ketika dia haid tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Sementara laki-laki puasa terus, sholat terus. Nah, pada waktunya tentu. Dikatakan wanita itu akalnya kurang dari banyak sisi. Salah satunya dalam persaksian. Satu orang laki-laki baru bisa sebanding dengan dua orang perempuan. Itu kenyataan. Nah, maka memang problematika muda-mudi itu sangat kompleks sekali. Terlalu majemuk masalahnya. Nah, satu persatu harus ditelusuri latar belakangnya. Nah, dari yang mulai tertarik dengan lawan jenis, kan gitu, sudah mulai bisa menilai cantik, ayu, apa ora, ganteng, cakep, gagah, apa ora. Belum lagi nanti masalah yang apa namanya, pergaulan saat-saat ini. Nah, anaknya baik, saleh, alim, tetapi ternyata teman-temannya yang memengaruhi. Nah, teman-temannya yang mengaruhi. Sebelumnya lurus-lurus saja, tidak mengenal apa itu perempuan, apa itu cewek. Tapi diajak temannya buka HP, ini cewekku, cakep enggak? Calon istriku. Oh, itu yang namanya cantik. Iya, kayak gini cantik namanya. Oh. Awalnya sih lurus-lurus saja. Tapi karena terpengaruh oleh temannya, akhirnya berusaha sini, kirim surat, kirim SMS, telepon. Nah, punya kenalan lewat Facebook, punya kenalan lewat ini dan itu. Nas'alullah assalamat wal afiyah. Nah, maka kalau kita mau jujur mengakui solusi dan jalan keluar untuk mengobati penyakit-penyakit yang seperti ini, harus bergerak bersama antara orang tua, ayah dan ibunya, berkomunikasi, bertanya dengan ahlul ilmi, kepada asatidz, ustaz, seperti apa kasusnya demikian, apa yang harus saya lakukan, ini dan itu. Kemudian kepada anak, apa sikap saya dan harus bagaimana yang saya kerjakan. Nah, ini semua sangat terkait satu dengan yang lainnya. Nah, sangat terkait dengan satu yang lainnya. Kalau misalkan generasi yang sekarang sudah terlanjur keluar dari jalur, maka yang kita pikirkan adalah generasi setelahnya, adik-adik mereka, anak-anak yang akan lahir nantinya. Nah, seperti yang kita telah sampaikan dalam pertemuan yang pertama tadi, pendidikan adab, karakter seorang muslim itu harus sudah mulai disampaikan sejak kecil di dalam rumah. Ayah dan ibu harus siap menjadi figur terbaik. Maka benar kalau misalkan sebagian ulama mengatakan ibu itu adalah madrasah pertama buat anaknya, rumah itu adalah pesantren anak-anak kita yang pertama. Memang benar, mereka berangkat dari rumah, pulang lagi ke rumah, lebih banyak waktunya di dalam rumah. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Barakallahu fikum. Nah, kalau misalkan kita melihat kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, seperti apakah kehidupan mereka dengan anak-anaknya, itu sangat luar biasa sekali. Antara anak dan orang tua itu bisa dekat, bisa bergandengan tangan, nah, sholat bersama, bahkan sebagian di antara mereka bekerja bersama. Ayahnya ke ladang untuk menengok dan merawat kebun kurma. Orang-orang Ansar, mereka yang asli penduduk kota Madinah, rata-rata kan mereka bekerja di ladang dan sawah, kebun-kebun kurma dan yang semisalnya. Ketika mereka berangkat ke sana, anak-anaknya diajak. Pulang untuk melaksanakan sholat berjamaah bareng. Nanti belajar mendengarkan dan menyimak tausiah atau nasihat dari Nabi Muhammad SAW bareng juga. Kalau kita mau jujur melihat, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pendidikan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kemudian dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, itu begitu lengkap sekali untuk anak-anak mereka. Anak-anak sahabat itu, mereka kalau kita lihat dalam sejarah, memiliki kemampuan dalam bidang agama, dalam urusan berjihad juga yang pertama, berladang, bertani, beternak. Ternyata masing-masing sahabat punya kemampuan di sana. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang terkenal gagah berani. Singa-singa Allah dalam setiap medan pertempuran, ditakuti musuh, disegani oleh lawan, menang dalam pertempuran. Yang dilanjutkan oleh anak-anak sahabat, panglima-panglima perang Islam yang terkenal. Apakah mereka menang begitu saja dalam pertempuran tersebut? Ataukah pertolongan Allah Azza wa Jalla diturunkan dengan sebab mereka memiliki kemampuan dan persiapan yang matang? Jawabannya, mereka ketika akan menghadapi sebuah pertemuan, memang pertempuran, memang memiliki kemampuan. Memang memiliki kemampuan. Sehingga rata-rata sahabat, hampir bisa dikatakan semuanya, punya kemampuan untuk bermain pedang. Punya kemampuan untuk bermain kuda, berpacu kuda. Punya kemampuan fisik, gulat, renang, memanah. Nah, dan yang semisalnya, ini adalah salah satu sisi kehidupan dari anak-anak muda, nah, yang mungkin kita lupakan selama ini. Sehingga tidak hanya apa, anak-anak kita itu ditekan belajar terus, menghafal terus, sementara energi mereka berlebih. Apabila energi mereka tidak diarahkan kepada hal-hal yang baik, minimalnya hal-hal yang mubah, maka atas dasar pemikiran sendiri, energi mereka akan diarahkan pada hal-hal yang haram, minimalnya makruh. Minimalnya makruh. Nah, coba baca sejarah. Nah, jadi para sahabat dulu, kalau memenangkan sebuah pertempuran, itu memang menguasai strategi dan taktik bertempur dengan baik. Mereka mengerti ilmu tentang penguasaan medan. Ini gunung, ini dataran rendah, harus dekat dengan air. Para sahabat ketika memenangkan pertempuran, mereka mengerti arah angin. Mereka betul-betul mengerti arah angin. Saya pernah membaca sebuah buku tentang sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Bukunya kecil tapi lumayan tebal. Di situ yang diungkap dan dijelaskan adalah taktik dan strategi pasukan Islam di bawah kepemimpinan Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala. Hanya dengan 3.000 prajurit dipimpin Amr ibn al-As, beliau menaklukkan kota Mesir. 3.000 itu bukan jumlah yang banyak. Ayat 3.000 bisa menaklukkan kota Mesir. Nah, di situ dijelaskan kemampuan para sahabat, demikian juga kemampuan kaum tabi'in yang ikut dalam pasukan sahabat. Sampai arah angin saja dan kecepatannya itu dipelajari oleh mereka. Antum mungkin yang sudah pernah belajar ilmu panah, itu kan sangat pengaruh itu. Untuk titis tepat pada objek sasaran, kecepatan angin itu kan juga harus tetap diukur ya. Kecepatan angin, arah cahaya. Enggak mungkin perang itu asal-asalan. Nah, mereka mengerti kapan harus bergerak, mereka mengerti membaca jejak. Nah, keterampilan berkuda, cara mundur ke belakang, cara melambung, kemudian sandi yang digunakan dalam bertempur, membuat formasi sayap kanan, sayap kiri, kalb pasukan, inti dari pasukan, mana yang harus diperbanyak sayap kanannya atau sayap kiri harus seimbang, bagaimana cara maju, cara mundur. Coba kita pikirkan, apakah yang seperti itu, kemampuan seperti itu muncul tiba-tiba atau melalui sebuah proses latihan, proses pembelajaran? Rupa-rupanya kita temukan bukti bahwa itu semua melalui proses pembelajaran. Melalui proses pembelajaran. Ini fisik anak-anak muda, mau tidak mau harus diarahkan. Nah, mereka merasa mampu, kuat, melakukan ini, dan itu. Nah, maka ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi termasuk juga pendidikan untuk anak-anak, nah, adalah pendidikan tentang hakikat dunia ini. Apa sesungguhnya makna dan hakikat dari dunia ini? Ilmu agama apa yang harus minimalnya dimiliki? Orang tua pun berkewajiban untuk mengarahkan sesuai dengan potensi dan bakat serta minat anaknya, diarahkan untuk mencari maisyah seperti apa. Besok mereka mencari nafkah demikian dan demikian, sesuai dengan minat bakat yang dimiliki oleh anak. Tentu dalam batasan-batasan yang syar'i, bukan kemudian menabrak aturan, bukan kemudian secara sengaja melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan, tetapi diarahkan. yang begini nak, begitu nak, kamu sukanya apa? Sebagai orang tua tentu mengerti dengan baik sebenarnya minat dan bakat anaknya itu ke arah apa. Nah, tentunya sebagai orang tua dia paham bahwa anaknya cenderung untuk bekerja apa. Nah, lihat kehidupan para sahabat, itu praktek berkehidupan di tengah-tengah masyarakat Islam di kota Madinah. Nah, para sahabat itu radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, semuanya jelas ulama. Yang dimaksud ulama di sini mereka memiliki ilmu matang, belajar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mengerti tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka pun sangat memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini para sahabat. Tetapi ternyata di sisi yang lain mereka ahli dalam berdagang. Kan banyak para sahabat yang pandai dan pintar berdagang serta berniaga. Ilmu mereka yang sudah matang itu, ternyata banyak juga di antara mereka yang tetap berladang. Ada di antara mereka yang beternak, ada di antara mereka yang memang khusus menjadi pasukan perang, sewaktu-waktu dipanggil siap. Nah, ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Maka memang tugas orang tua untuk membekali anak muda-mudi yang ada ini, itu dibekali semuanya. Dibekali semuanya. Memang tugas ini tidak ringan, tugas ini sulit. Tetapi dengan memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit bagi kita. Tidak ada yang sulit bagi kita. Nah, kita perlu menyampaikan kepada mereka nilai-nilai kehidupan itu seperti apa. Nah, maka orang tua yang baik itu adalah orang tua yang mampu berkomunikasi dengan baik ketika ia bersama dengan anak-anaknya. Jadi diskusi itu mengalir, berbicara, berbincang-bincang pun demikian. Orang tua bertanya, anak menjawab, anak bertanya, orang tua menjawab, mengalir yang seperti itu. Ingat bahwa anak pun memiliki hak untuk berbicara. Anak itu memiliki hak untuk berbicara. Kadang-kadang hak mereka yang berbicara tidak kita berikan. Kamu hanya harus dengar saja, dengar saja, dengar saja. Lakukan, dengar. Turuti, ikuti. Padahal semestinya kita juga harus mendengar apa yang mereka inginkan. Saya inginnya begini, saya inginnya begini B, saya inginnya begini Pak, saya pengennya demikian ya, saya pengennya seperti ini Bah, Abah, Abi, Bapak, Ayah. Tinggal kita sebagai orang tua yang kemudian menimbang dan menilai, oh kalau begitu demikian nak, kalau seperti itu keliru, yang benar seperti ini, demikian itu kurang, bagusnya demikian. Nah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak-anak muda itu diajak berbicara. Anak-anak kecil pun demikian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sumber dari problem muda-mudi di era globalisasi ini karena kosongnya rohani mereka. Kosongnya rohani mereka dari apa namanya nasihat-nasihat yang seperti ini. Nah, orang yang paling dekat dengan anak mestinya orang tua. Beberapa kali orang tua bertanya kepada saya, gimana Ustaz? Saya sudah berbicara kepada anak, saya tanya, tapi anak saya cuma diem, tidak mau menjawab, iya-iya saja. Saya tanya balik, komunikasi itu panjenengan lakukan sejak kecil dulu atau hanya setelah muncul masalah? Masalah sudah muncul baru mendekati anak. Masalahnya apa? Yang sebelumnya jarang ngobrol, sekarang pengennya ngobrol. Ya wajar kemudian kalau misalkan anak itu diem, tidak bisa bercerita. Nah, tetapi pada prakteknya ada anak-anak yang bisa diajak berkomunikasi oleh orang tua, Karena memang sejak kecil sudah dibiasakan untuk berkomunikasi, tidak menunggu masalah, tidak menanti problem muncul. Tetapi pada hari-hari biasa komunikasi itu dijalin, berbicara itu juga sudah mengalir, ada kesempatan bertanya, ketika anaknya bertanya dijawab. Nah, jangan matikan hak mereka untuk berbicara, untuk bertanya. Wajar kalau anak itu tanya terus. Saya pernah berkunjung ke rumah salah seorang ikhwan, anaknya perempuan masih mungkin berumur 8 tahun, 9 tahun. Nah, main sana main sini oleh abinya, ayahnya, masuk jam sekian. Kenapa sih, Bi? Tanya. Ya kan sudah sore, sudah malam. Kalau sore emangnya kenapa, Bi? Ya kan persiapan sholat maghrib. Udah mandi kok, Bi. Akhirnya marah ikhwan kita. Pasnya ada. Udah kamu tuh diam aja, jangan tanya terus. Sana masuk. Anak rumahnya takut masuk ke rumah. Saya bilang, Pak, antum harus bersyukur punya anak seperti itu. Kenapa, Ustaz? Anak antum ini berarti mudah untuk diarahkan, asalkan bisa diberi alasan. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, itu sebenarnya anaknya antum tadi itu hanya membutuhkan sebuah jawaban yang beralasan, jawaban yang bisa dia terima. Kalau misalkan jawaban itu bisa dia terima, dia akan manut, nurut. Cara yang tadi kurang benar, langsung ditutup. Sudah, jangan tanya lagi, masuk sana. Masuknya bukan karena senang, tapi sudah ditutup hak berbicara dan hak tanyanya. Nah, jadi kalau misalkan antum, barakallahu fikum, punya anak kok tanya terus, kenapa tapi? Ya jangan disuruh diem, jawab, layani. Karena begini, Nak. Kok gitu sih? Iya, Nak, kan begini. Angga, Nak. Kan begitu. Jadi jangan langsung di istilah, kalau bahasa kita dibungkam. Kamu jangan tanya, kamu jangan begini. Nah, beberapa kasus santri yang saya temui seperti itu ternyata. Ketika mereka tidak bisa diajak komunikasi, tidak bisa berterus terang dengan orang tuanya, tetapi kemudian Allah berikan kemudahan anak-anak itu berkomunikasi dengan saya dari hati ke hati, ya akhirnya kemetuk juga keluar. Ya dari dulu begitu, Ustaz. Kita mau pengen bicara, pengen bertanya, itu tadi sifat dan sikap orang tuanya. Diam, jangan tanya, begini saja pokoknya. Lah, jangankan anak-anak, kita saja yang sudah tua, yang sudah dewasa katanya, ketika akan melakukan sesuatu, ketika akan meninggalkan sesuatu, kita kan membutuhkan alasan juga. Kita membutuhkan alasan. Tanpa ada alasan yang kuat, kita tidak akan mau. Anak-anak pun demikian. Anak-anak pun demikian. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kontak komunikasi, kontak fisik itu harus sudah dimulai sejak anak-anak kita kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggendong cucu-cucunya. Ini kan kontak fisik. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencium cucu-cucunya, memeluk. Ini namanya kontak fisik. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memangku anak-anak sahabat yang masih kecil sampai sebagiannya kencing di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kontak fisik namanya. Sejak lahir sudah ada kontak fisik, mentahnik ya. Melembutkan kurma, kurma yang bagus tentunya diusahakan, dikunyah sampai betul-betul lembut sekali. Ambil sedikit, tempelkan di langit-langit mulutnya. Itu pasti langsung disedot. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu datang ke ustaz, tidak perlu datang ke orang yang kita pandang. Orang tuanya pun boleh, silakan. Dan subhanallah, dari ilmu kedokteran sendiri, teknik ini, sunnah Nabi SAW yang seperti ini, ternyata diteliti dan hasilnya mencengangkan sekali. Anak yang ditahnik seperti itu, lebih cerdas. Karena sejak awal sudah distrum. Itu kan kontak fisik namanya. Di dalam Islam, seorang ibu diminta bersabar untuk menyusui anaknya. Nah, diminta bersabar untuk menyusui anaknya. Berapa lama? Berapa lama? Haulaini kamilaini. 2 tahun. Kita lihat kenyataannya. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Haulaini kamilaini. 2 tahun sempurna disusui. Pada kenyataannya memang anak yang disusui oleh orang tua selama 2 tahun itu lebih dekat, lebih erat dan lebih akrab komunikasinya dibandingkan anak yang sudah berusia 4 bulan, 6 bulan terus pisah ASI diganti dengan susu sapi. Susu sapi, susu bubuk itu buat susu anak. Pada kenyataannya beda ini komunikasi dan ikatan batin antara anak dengan orang tua. Nah, maka kontak fisik itu harus sering dilakukan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memboncengkan cucunya, memboncengkan sahabat-sahabat yang masih muda, yang anak kecil. Nabi Muhammad makan senampan dengan anak kecil. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepercayaan dan amanah kepada anak-anak kecil pada hal yang pada sesuatu yang dianggap dan dinilai mampu. Nah, jadi imam salat misalkan. Amr bin Salamah masuk berusia 8 tahun sudah jadi imam. Bacaannya paling bagus dan mengerti hukum-hukum salat. Diberi kepercayaan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengusap pipi sahabat-sahabat yang masih kecil. Nabi Muhammad membelai rambut mereka. Nah, ini namanya kontak fisik yang nantinya berfungsi untuk mendekatkan, mengakrabkan antara orang tua dengan anak. Nah, tapi kalau misalkan sudah pisah dari pagi sampai sore, nah, pagi berangkat kerja, sore kemudian pulang, malamnya pengen istirahat, gak mau diganggu sama anaknya, kapan bertemu antara orang tua dan anak? Maka wajar saat ia beranjak dewasa, saat ia berusia remaja, komunikasi itu kemudian seakan-akan putus. Komunikasi itu seakan-akan putus. Nah, ini semua kritik untuk kita bersama. Nah, memperbaiki apa yang telah ada, demikian juga mempersiapkan diri untuk anak-anak yang akan lahir nantinya. Anak-anak yang akan lahir nantinya. Nah, perlu diingat ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwa sekian banyak problematika yang dirasakan oleh muda-mudi di zaman ini. Sekian banyak problematika yang dirasakan oleh muda-mudi di zaman ini. Ternyata masih ada di antara mereka yang memang baik. Masih ada di antara mereka yang bisa diharapkan. Masih banyak di antara mereka yang bisa diharapkan. Sehingga jangan sampai kita tutup harapan. Jangan sampai kita putus asa agar mereka menjadi lebih baik. Nah, beberapa kasus yang kemudian ditanyakan, anaknya nakal, anaknya tidak bisa diatur. Akhirnya orang tua berpikir, sudahlah lepas-lepas. Sakarmu, kamu sudah baligh. Pertanggungjawaban kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seperti itu. Orang tua harus tetap memiliki harapan. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahi putranya. Siang malam terang-terangan sembunyi-sembunyi dengan cara yang baik. Layaknya seorang ayah yang cinta pada anaknya. Diajak terus. Tetapi anaknya tetap menentang, kufur dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan siksa dan azabnya. Banjir besar. Kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kemudian ditumpangi oleh beliau dan kaum mukminin yang memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. azab Allah itu sudah tampak di depan mata. Nabi Nuh berhenti berharap? Tidak. Ya bunayyarkam ma'ana, hai putraku, ayo naik bersama dengan kami ke atas kapal. Sudah seperti itu siksa Allah di hadapan mata, anaknya tetap membangkang, tetap membantah dan menentang. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Kata anaknya, tidak wahai ayah, aku akan naik ke atas puncak gunung sana, karena dengan naik ke atas puncak gunung sana saya akan selamat dari banjir. Nabi Nuh ingatkan lagi, la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Putraku, tidak ada orang yang bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah rahmati. Siapa yang Allah rahmati? Naik ke atas kapal. Tetap membangkang, naik ke atas, tenggelam. Tenggelam. Itu pun Nabi Nuh alaihi salatu wasalam masih juga mempertahankan harapan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya, inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Allah, putraku itu kan termasuk keluargaku juga, sementara janjimu itu pasti benar. Karena memang Allah menjanjikan ketika siksa Allah itu diturunkan, keluarganya akan diselamatkan. Nah, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah janji. Janji Allah itu maha benar. Anaknya kan bagian dari keluarganya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu laisa min ahlik, innahu 'amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi 'ilm. Wahai Nuh, putramu itu sebenarnya bukan termasuk keluargamu, karena amalannya bukan amalan yang saleh. Setelah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa putranya sudah tidak bisa diharapkan lagi, setelah dipastikan bahwa putranya termasuk mereka yang akan binasa dengan siksa, barulah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam betul-betul berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang mendapatkan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anaknya termasuk orang-orang yang binasa. Tetapi kita manusia biasa seperti kita ini, siapakah yang bisa memastikan bahwa anak kita itu termasuk orang yang binasa? Sehingga keliru kalau misalkan sebagian orang tua sudah pasrahlah, sudah enggak bisa apa-apa lagi. Sudah lepas saja. Urip-uripe dhewe. Tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia sudah lepas dari tanggung jawab. Tidak. Tanggung jawab itu tetap ada sampai selama anak itu masih bisa bernafas, minimalnya dengan doa. Kalau tidak bisa dinasehati, sudah tidak bisa diarahkan lagi, sudah tidak bisa diperbaiki lagi dalam pandangan dan penilaian kita, jangan lupakan doa. Jangan lupakan doa. Berdoa agar anaknya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kekuatannya maha dahsyat. Pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruhnya sangat luar biasa. Menurut sharing dengan beberapa teman, ternyata ajaran Islam yang satu ini dilupakan. Mendoakan anak agar baik. Misalkan anaknya sudah terlanjur jahat, anaknya sudah terlanjur buruk, anaknya sudah demikian dan demikian. Ternyata dari saya katakan tadi beberapa kali bertukar informasi dengan beberapa ikhwan, ini amalan Islam tidak dilakukan. Yaitu apa? Berdoa di waktu yang mustajab dengan khusyuk, meminta, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar anaknya mendapatkan petunjuk, agar putranya mendapatkan hidayah, agar putrinya kembali ke jalan yang lurus. Padahal doa orang tua mustajab, pilih waktu yang mustajab. Kadang-kadang saya sampaikan kepada sebagian ikhwan, lah antum sendiri, mohon maaf, apakah sudah berusaha berdoa seperti itu? Jangan cuma doa-doa biasa. Memang sengaja malam hari bangun sholat tahajud, qiyamul lail, sholat witir 3 rakaat, 1 rakaat, atau 5 rakaat, 2, 2, 1, 2, 3, silakan. Di sepertiga malam yang terakhir, pada saat Allah subhanahu wa ta'ala turun ke atas langit dunia, itu kan hadis benar ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa a'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, siapa hambaku yang mau berdoa akan aku kabulkan. Siapapun hambaku yang meminta akan aku penuhi. Siapapun hambaku yang meminta ampun akan aku ampuni. Ini jelas janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan kepada beberapa ikhwan tadi, sudah belum antum amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Sepertiga malam yang terakhir bangun, sebut nama anakmu dalam doa. Sebut nama anakmu dalam doa agar mendapatkan petunjuk, agar mendapatkan hidayah, kembali ke jalan yang lurus. Sekali, dua kali, seterusnya. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata menyerah, terus. Yakinlah selalu, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa doa yang kita panjatkan itu didengar dan dikabulkan olehnya. Dan subhanallah, bukan 1, 2, 3, pengalaman nyata dari saudara-saudara kita sendiri. Kasus anaknya yang sudah tidak bisa diatur, anaknya yang nakal, anak yang ini dan itu. Setelah dia berpasrah diri dalam doa-doa khusyuknya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, perubahan itu betul-betul terjadi. Dia meminta dan berdoa kepada Allah diiringi dengan keinginannya terus mendekati si anak, merebut hatinya, mengembalikan rasa percaya dia kepada orang tua, menyampaikan pesan bahwa saya sebagai orang tua itu sangat perhatian dan sayang kepada kamu. Maka nasihat saya, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertadarru' ilallahi azza wa jal, bertadhallul kepadanya. Jadi problematika muda mudi di era globalisasi semacam ini, salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan doa. Jangan anggap remeh doa. Doa itu bukan jalan terakhir seperti yang diyakini dan dianggap oleh sebagian orang. Doa itu jalan terakhir, bukan. Doa itu justru yang paling pertama untuk dilakukan. Paling pertama untuk dilakukan. Maka kita sebagai orang tua, permohonan dan doa kita mudah-mudahan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita meminta dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, agar anak-anak kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terus istiqamah dan berada di jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan di dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita. Dan kita banyak-banyak taubat serta istighfar. Barangkali kita sebagai orang tua secara tidak sadar telah terlibat dan berperan dalam kenakalan anak-anak itu. Mungkin kita kurang perhatian, barangkali kita kurang memberikan kasih sayang, barangkali mata pencaharian kita, makanan dan minum yang kita berikan untuk anak-anak kita, di sana ada yang haram, di sana ada yang syubhat. Mungkin saja, tidak menutup kemungkinan. Bisa saja kita menzalimi orang lain, kemudian Allah balas dengan anak yang seperti itu. Bisa saja. Maka yang terbaik tadi langkah-langkahnya, ya tetap bersabar, berdoa, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sesi yang kedua ini. Dan insyaallah waktu yang tersisa bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Jazakumullahu khairan.